tak selalu bertemu. Tak ingin kehilangan waktu berdua. Dinginnya udara yang tak biasa. Perlahan menyadarkan bahwa dirimu tak di dekatku. Apakah kamu saat ini merasakan yang ku rasa begitu dalam rinduku padamu di sini, walau ku jauh saat ini. Percayalah padaku bahwa hatiku selalu untukmu cintaku. Jangankan harus terpisah jarak waktu, hatimu saja kacau jadinya. Oh, mengapa semua harus terjadi? Ku tak bisa rasakan desah nafasmu dan memeluk. Semua harus terjadi. Ku tak bisa rasakan.